Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli makanin wa zamanin fatratan minar rusul wa baqaya ahlil ilm yad'u man dhalla ilal huda وَيَسْبِرُونَ عَنْهُمْ عَلَى الْأَذَى يُحْيُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ الْمَوْتَى وَيُبَصِّرُونَ بِنُورِ اللَّهِ أَهْلَ الْعَمَى كَمْ مِنْ قَتِيلٍ لِإِبْلِيسٍ قَدْ أَحْيَوْهُ وَكَمْ مَنْ ضَلَّ تَائِهٍ قَدْ هَدَوْهُ فَمَا أَحْسَنَ آثَارُهُمْ عَلَى النَّاسِ وَمَا أَقْبَحَ آثَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ telah mengkhabarkan kepadaku Qutaibah. Qutaibah di sini siapa ya Aba Ayyub? Qutaibah bin bin Sa'id. Bin Qutaibah bin Sa'id. Wa mahaluhu Qutaibah bin Sa'id wa mahaluhu. Ya Aba Salamah. Taib, thiqatun. Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil al-Thaqafi. Barakallahu fikum. Abu Raja. Thiqatun sabtun. Qala haddathana ibnul Munkadir. Telah menghabarkan kepada kami putranya Al-Munkadir. Siapa gerangan Ibnu Munkadir di sini? Adi. Muhammad. Yakin? Baik. Barakallahu fikum. Di awal saya juga menduga demikian karena Ibnu Munkadir yang ma'ruf adalah Muhammad Ibnu Munkadir. Barakallahu fikum. Tetapi yang ada di dalam sanad ini bukan orang tersebut. Iya, barakallahu fikum. Ibnu Munkadir di sini adalah putranya. Putranya Muhammad Ibnu Munkadir. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Namanya adalah Al-Munkadir bin Muhammad Ibnil Munkadir. Barakallahu fikum. Kama ja'a mufassaran inda Ahmad. Sebagaimana datang dengan ditafsirkan, dijelaskan pada riwayatnya Imam Ahmad. Ya, kalau tidak ada riwayat Imam Ahmad, ya kita akan menghukumi Ibnu Munkadir di sini adalah barakallahu fikum. Tayyib Muhammad Ibnu Munkadir. Ya, tapi walhamdulillah barakallahu fikum. Dengan jam'u turuq, ya, keadaan sebuah hadis itu akan lebih jelas. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Jadi Ibnu Munkadir di sini adalah putranya Muhammad bin Al-Munkadir. Namanya adalah Al-Munkadir. Ya. Sehingga dia dinisbahkan kepada kakeknya. Barakallahu fikum. Wahaluhu adapun putranya ini keadaannya adalah layyinul hadis. Ya, layyinul hadis. Barakallahu fikum. Lemah hadisnya. Barakallahu fikum. Tayyib. An abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abdul Bar. Baik, ayahnya di sinilah Muhammad Ibnul Munkadir. Barakallahu fikum. Muhammad ibnu Al-Munkadir Barakallahu fikum ibni Abdullah ibni Al-Hudair Fiqatun Fadilun. Dia rawi yang fiqah. Barakallahu fikum. Tayyib. An Jabir, dari sahabat Jabir, Jabir ibn Abdullah. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap jenis kebaikan itu adalah sedekah. Barakallahu. Iya. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan sesungguhnya di antara bentuk perkara yang ma'ruf adalah Anda berjumpa dengan saudara Anda dengan muka yang berseri-seri. Ai mutabassim. Ya, ai mutabassimun. Dengan tersenyum. Barakallahu fik. Wa antufriha min dalwika fi ina'i akhika. Dan di antara bentuk kemakrufan yang lain adalah yaitu engkau tufrigh ai tasubbu, engkau menuangkan air yang ada di penampunganmu ke tempat penampungan saudaramu. Barakallahu fikum. Baik. Adapun yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis ini barakallahu fikum, keterkaitannya dengan bab bahwasannya iya, orang yang suka melakukan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, menunjukkan orang itu memiliki apa? Tibun nafsi. Iya, orang itu hatinya baik, orang itu hatinya bersih. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Dan sebaliknya, orang-orang yang malas melakukan perkara yang ma'ruf walaupun sangat remeh, itu menunjukkan dia punya apa? Jiwa yang tidak baik. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum, yang pertama adalah al-haddu ala fi'lil ma'rufi. Al-haddu ala fi'lil ma'rufi ayyan kana dhalikal ma'ruf. Barakallahu fik. Tayyib. Sebelum kita melanjutkan fawaid barakallahu fikum, ada yang terlewatkan ya, terkait dengan sanad hadis dhaif. Ya, isnadul hadis dhaif, fihi al-munkadir ibnu Muhammad ibnu Munkadir lainul hadith, lakin qad tubi ala jumlatil ula, hadith ini ada mutaba'ah pada jumlah yang pertama, kullu ma'rufin sadaqah. Barakallahu fikum. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat hadith nomor 224. Iya, barakallahu fikum. Hadis nomor 224. Tayyib. Wa yushhadu lahu hadis Abi Dzar inda Muslim. Dan juga yang menjadi syahid dari hadis ini adalah hadisnya Abu Dzar. Barakallahu fikum. Sehingga ada mutaba'ah, ada syawahid. Barakallahu fikum. Bedanya apa mutaba'ah sama syawahid? Ubay. Bedanya apa mutaba'ah sama syawahid? Mutaba'ah berkaitan dengan isnad, syawahid berkaitan dengan matan. Dikuatkan dengan sanad yang lain itu mutaba'ah. Kalau syawahid, matan yang lain. Mana lagi ini din tiga? Abu Ubaidah. Sanadnya masih sama. Sanad yang lain. Abbas, ada yang lebih mengkerucut lagi? Mana sini jagoan hadisnya ini? Ramadan. Wallahu a'lam. Enggak berani jawab Ramadan. Mana lagi sih di tiga? Siapa lagi? Hah? Abu Sufyan. Naam. Siapa yang kunyahnya Abu Sufyan? Hah? Fatur. Sama dengan Ubaidah. Adi. Terus? Baik. Kalau mutaba'ah itu sahabatnya masih satu yang meriwayatkan dalam sanad itu ya. Jadi dia dikuatkan dengan barakallahu fikum yang rawi di bawahnya, tapi sahabinya masih satu, itu mutaba'ah. Tapi kalau syawahid itu penguat dari sahabiyun yang lain, sahabiyun akhar. Barakallahu fikum. Baik. Iya, sehingga kalau mutaba'ah dari hadis tadi barakallahu fikum itu sama dari sahabat Jabir. Adapun syawahid itu datang dari siapa? Sahabat Abu Dzar indah Muslim barakallahu fikum dalam kitab Al-Birr Wasilah hadis nomor 144. Tayyib wa hadis Jabir ibnu Sulaim. Jabir ibnu Sulaim indah Ahmad barakallahu fikum. Jilid 5 halaman 63. Baik. Sehingga hadis ini barakallahu fikum bi majmu' turuqihi hasanun li ghairi. Hadisnya ini bisa kita katakan sebagai hadis yang hasan li ghairihi barakallahu fikum. Baik. Kita melanjutkan faedah yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum. Yang pertama tadi hadisnya adalah faedahnya adalah al-haddu ala fi'lil ma'ruf ayyan kana dzalikal ma'ruf. Di dalam hadis ini terdapat anjuran bagi kita barakallahu fikum untuk melakukan kebaikan apapun jenisnya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah istihbabu idkhali surur alal muslimina waqtal liqa. Iya, istihbabu idkhali surur alal muslimina waqtal liqa. Di dalamnya terdapat anjuran untuk memasukkan rasa bahagia, gembira kepada sesama kaum muslimin ketika Anda berjumpa dengan mereka. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ketika berjumpa dengan kaum muslimin, saudara-saudara kita barakallahu fikum, ya berusaha ya bagaimana upaya kita agar membuat saudara kita tadi merasa senang dan nyaman. Iya. Di antaranya barakallahu fikum adalah dengan cara apa? Ilqa'u assalam yang pertama. Iya, dengan menyampaikan salam kepada dia. Plus barakallahu fikum dengan apa? Hah? Dengan tabassum. Iya. Dengan senyuman barakallahu fikum. Maka salam yang Anda sampaikan kepada teman Anda tadi barakallahu fikum itu akan memiliki pengaruh yang bagus. Gitu ya. Barakallahu fikum. Akan menimbulkan rasa cinta sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Beda halnya barakallahu fikum kalau Anda menyampaikan salam kepada teman Anda dalam keadaan apa? Muka yang masam atau muka cemberut atau muka marah. Barakallahu fikum. Maka apa? Salam yang Anda sampaikan kepada teman Anda tadi akan disalahartikan. Ya, barakallahu fikum. Yang harusnya salam itu adalah asbab al-mahabbah, barakallahu fikum, menjadi apa? Sebab munculnya su'udzon. Iya. Kenapa ya si fulan itu sama saya? Kalau salam ya ngasih salam, cuman mukanya itu loh. Iya, bikin sepet. Ikhwan ya? Tayyib, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Muncul su'udzon dari teman Anda. Apa salah saya? Ada masalah apa dia dengan saya? Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Itu kalau teman yang tidak paham dengan karakter Anda. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena memang barakallahu fikum ya, yang namanya manusia kan macam-macam ya. Karakter dan sifatnya. Ada memang orang-orang barakallahu fikum yang memang settingannya, iya, yang memang bawaannya seperti itu. Barakallahu fikum. Mau dia senang, mau dia bahagia, mau dia sedih, ya bawaan mukanya gitu saja. Gitu ya. Dahi mengkerut, barakallahu fikum. Tayyib. Iya, matanya agak sipit-sipit sedikit, sayu-sayu begitu, barakallahu fikum. Tayyib. Ketika berjumpa dengan orang dengan muka yang dingin, barakallahu fikum. Ya memang bawaannya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah kalau orang yang tidak paham dengan karakter dia, itu sudah memahaminya apa? Negatif. Jangan-jangan saya ini ada masalah dengan si fulan. Atau fulan ada masalah dengan saya. Atau saya punya salah sama dia. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya tabassum barakallahu fikum itu akan membantu. Ya. Kekuatan salam barakallahu fikum akan menambah rasa mahabbah barakallahu fikum. Tayyib. Dari sini juga barakallahu fikum kita mengingatkan atau menganjurkan bagi para talabah ya yang merasa memang punya karakter susah untuk tersenyum ya. Karakter yang orang bilang apa? Melankolis. Tahu ya melankolis? Tahu melankolis? Tampangnya tuh sedih terus. Itu namanya melankolis. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Jadi kelihatan mukanya itu sedih. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka dengan dasar hadis ini barakallahu fikum itu dijadikan sebagai motivasi untuk dia untuk merubah. Iya. Barakallahu fikum berupaya sedikit demi sedikit barakallahu fikum merubah karakter yang tidak bagus tadi. Iya. Dengan harapan barakallahu fikum meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, beliau itu adalah orang yang sangat dikenal, orang yang murah senyum. Barakallahu fikum. Tayyib. Berat Ustaz. Iya, memang yang namanya merubah karakter yang jelek itu berat barakallahu fikum, tapi harus diupayakan. Iya, tayyib. Barakallahu fikum. Ketika berjumpa dengan saudara atau sesama ikhwan barakallahu fikum ya senyum ya walaupun kelihatan Anda itu senyumnya masih kaku. Assalamualaikum. Ini dia barakallahu fikum. Wah, malah temannya ketawa, antum kok senyumnya kaku sekali. Belajar ya akhi, Anda itu paling susah kalau yang namanya senyum. Ya barakallahu fikum. Sudah latihan barakallahu fikum sedikit demi sedikit, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga barakallahu fikum faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-hathu ala musa'adatil muslimin. Al-hathu ala musa'adatil muslimina. Walau an yufrigha al-ma'a min dalwihi fi ina'i akhihi. Barakallahu fikum. Ya. Di dalamnya barakallahu fikum terdapat faedah, anjuran bagi kita untuk membantu sesama kaum muslimin, walaupun dengan menuangkan air ke dalam ember atau penampungan air milik teman kita. Gitu ya, barakallahu. Misal ketemu di belakang, ya. Temannya mau cuci baju. Baik. Barakallahu fikum. Sudah, tadi akhi, sini kita ambilkan airnya, dituangkan. Barok. Enggak usah, biar ana saja. Enggak, biar ana yang nuangkan. Diambilkan. Barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Allah yubarik. Baik. Barakallahu. Itu termasuk jenis ma'ruf. Barakallahu fikum, ya. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum di situ ada juga tanda barakallahu fikum, larangan bagi kita untuk ya menyakiti teman-teman kita. Barakallahu fikum. Dengan cara apa? Ya tadi, ngambilin peralatan mandinya gitu ya. Barakallahu fikum, ada sabunnya diambilin, ada odolnya, ada sampunya, barakallahu fikum. Males naik ke atas. Iya. Dia sudah turun ke bawah, barakallahu fikum, dia lupa. Biasanya nyimpen peralatan mandi di lemari. Ya, sudah turun ke bawah, wah ini ada sabun nganggur nih, ada sampo nganggur nih, dia pakai. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, barakallahu fikum, bukan hanya sekedar make, tapi apa? Dibawa. Ya, diambil. Barakallahu fikum, dijadikan hak milik. Sebagaimana ada sebagian pertanyaan yang masuk. Iya, ya Ustaz, tolong diingatkan sebagian thalabah yang suka mengambil peralatan mandi teman-temannya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, ini masalah klasik. Barakallahu fikum. Semenjak dulu sampai sekarang ada saja santri yang punya barakallahu fikum karakter seperti itu. Ya, suka ngambilin barang teman-temannya. Barakallahu fikum. Hai. Wallahu taala alam bisawab, mungkin ini bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.